إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحماني ورحمكم الله di akhir atau di penghujung bulan Ramadan ini, mari kita mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum mukminin, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Yang mana puasa ini juga termasuk ibadah yang telah Allah wajibkan pada generasi sebelum kalian. Di antara tujuannya yang disebutkan dalam ayat ini, tujuan dan hikmah diwajibkannya ibadah puasa ialah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesempatan supaya kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan bulan ini supaya kita bisa mengerjakannya, kemudian kita menjadi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Tujuannya di antaranya ialah kita menjadi hamba yang muttaqin. Dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, ketika masuk malam pertama di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang ditutup. Pintu-pintu neraka semuanya ditutup, tidak ada satupun yang terbuka. Kemudian setan-setan dibelenggu. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal dengan amal soleh, untuk beramal dengan amal kebaikan, memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, dan mereka itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, jangan sampai kita melewatkan Ramadan begitu saja. Jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dan beliau meningkatkan keseriusannya, meningkatkan amal ibadahnya. Mestinya kita lebih semangat. Mestinya kita juga harus perhatian pada bulan ini, menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki keimanan kita, memperbaiki ketakwaannya kita, bukan kemudian melewati hari-hari Ramadan begitu saja. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Banyak sekali amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan bulan ini dengannya. Di antaranya ialah dengan diwajibkannya puasa selama satu bulan penuh. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Tidak ada pada bulan-bulan lainnya, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita juga mengistimewakan bulan ini. Kemudian di antara keistimewaan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam mempelajari Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim bersama malaikat Jibril alaihi salam, dilakukan di bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan di bulan-bulan lainnya. Disebutkan dalam hadis yalqau Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril, atau Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kepada beliau, membaca kepada beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacakan Al-Qur'anul Karim. Artinya mestinya kita juga menggunakan kesempatan ini untuk memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Alhamdulillah syariat tidak sulit. Semua membaca sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semua membangkitkan semangatnya. Semua membangkitkan keseriusannya, kesungguh-sungguhannya membaca Al-Quranul Karim. Jika kita bandingkan dengan orang-orang saleh zaman dahulu, mungkin kita tidak akan mampu untuk menyaingi mereka. Sebagian dari mereka menghatamkan Al-Quranul Karim selama 3 hari. Bahkan sebagian yang lainnya kurang daripada itu. Kita selama satu bulan di Ramadan, atau dari hari-hari yang sudah kita lewati sampai hari ini, mungkin saja kalaupun selesai mungkin baru 1 kali khatam, atau sebagiannya belum sama sekali membaca Al-Quran, atau sebagiannya baru 1 juz, atau sebagiannya baru 2 juz, 3 juz, dan seterusnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi yang terpenting ialah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, upaya dan usaha untuk terus menjaga semangat kita dalam mengamalkan amal kebaikan di bulan Ramadan ini, di antaranya dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala juga mengistimewakan bulan ini dengan qiyamul lail atau salatut tarawih berjamaah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan secara khusus keistimewaannya, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menunaikan salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dia melakukannya itu karena keimanan dia kepada Allah, dia melakukannya karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah lewat. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Apalagi di 10 hari terakhir ini. Apalagi di 10 hari terakhir ini, lebih banyak lagi keistimewaannya, lebih besar lagi keistimewaannya. Maka semestinya kaum mukminin, mestinya kaum mukminin yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki 10 hari terakhir, semangatnya itu semakin meningkat, semakin naik, bukan kemudian semakin menurun. karena mendekati hari raya Idul Fitri. Bukan. Mestinya kaum muslimin semangatnya itu semakin bertambah, semakin meningkat, keseriusannya, kesungguh-sungguhannya itu semakin bertambah, bukan loyo kemudian turun turun turun enggak kelihatan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu an, "Idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailah wa ayqadha ahlah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita contoh, memberikan kepada kita bimbingan apa yang semestinya kita lakukan ketika kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Shadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya untuk menunjukkan bahwa beliau betul-betul serius dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal ibadah. Ahya lailah, menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya dengan amal ibadah. Baik itu qiyamul lail, salatu tarawih, atau tilawatul Quran, dan yang lainnya dari amal-amal saleh. Ahya lailah wa ayqadha ahlah. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya supaya keluarganya juga bisa menghidupkan malamnya. Ayyuhal muslimuna ibadullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah i'tikaf. I'tikaf di dalam masjid supaya beliau sallallahu alaihi wasallam lebih fokus untuk menjalankan amal ibadah. Dan itu semuanya di antaranya apa yang menjadikan beliau melakukannya ialah untuk meraih dan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang keutamaannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, satu malam. Satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar itu khairun, amalan-amalan yang kita lakukan pada malam tersebut itu khairun, lebih baik daripada amalan-amalan yang dilakukan alf syahr, seribu bulan. Seribu bulan berapa tahun yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Artinya kemuliaan yang sangat besar, keistimewaan yang sangat agung pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Maka semestinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mendekati akhir-akhir Ramadan atau mendekati berakhirnya Ramadan, semestinya semangat kita, kesungguh-sungguhannya kita, keseriusan kita semakin bertambah, semakin meningkat. Bahkan kedermawannya, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir semakin bagus, semakin meningkat. Ayyuhal muslimuna ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita pertolongan supaya kita bisa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan baik, mengisi dengan amal-amal kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebelum berakhirnya Ramadan, mari kita lihat kondisi kita masing-masing. Mari kita koreksi. Dari tanggal 1 Ramadan sampai sekarang ini, apa yang sudah kita lakukan untuk menghidupkan dan memuliakan Ramadan? Dari tanggal 1 Ramadan sampai sekarang ini, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kita lakukan untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini? Ada mungkin sebagian kaum muslimin yang mereka tidak memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan baik. Sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Ramadan, tetapi tetap saja kemaksiatan-kemaksiatan dia lakukan. Puasa dia tinggalkan. Salat wajib juga dia tinggalkan. Dosa dan kemungkaran terus dia lakukan. Amal-amal yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, tidak mau dia kerjakan. Yang wajib saja dia tinggalkan, apalagi yang sunnah. Ada yang seperti ini keadaannya. Ada pula yang sebaliknya, yang dia betul-betul memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Puasa dia terus berusaha untuk menjaganya. Demikian pula dengan salat-salat yang wajib. Salat tarawih, sedekah, dan seterusnya tetap dia jaga walaupun dia sibuk. Dengan kesibukan dan aktivitasnya, dia terus berusaha untuk meluangkan waktunya. Dia terus berusaha untuk menjaga ibadah-ibadah ini. Ada yang demikian keadaannya. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak berharap demikian. Tetapi kalau seandainya hari-hari yang telah kita lewati itu tidak kita manfaatkan dengan baik, puasa ditinggalkan, salat tarawih dia lalaikan, dan seterusnya dari amal-amal ibadah tidak dia lakukan, justru yang dia lakukan ialah kemaksiatan dan kemungkaran, atau bahkan ada sebagiannya meningkatkan kemaksiatannya, kemungkarannya, dosa-dosanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kondisi kita seperti ini, maka manfaatkanlah sisa waktu yang ada ini untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera berhenti dari kemungkaran dan kemaksiatan tersebut dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Perbanyak istighfar kita kepada Allah. Perbanyak amal saleh. Hentikan semua kemaksiatan itu. Segera hentikan. Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk merubah kondisi kita. Merubah kondisi keimanan kita. Merubah kondisi ketakwaan kita menjadi lebih baik. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Apakah kita mau termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ancaman, wa raghiba an furajulin, celaka, binasa, siapa mereka? Rugilah mereka. Siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Terancam dengan kerugian. Terancam dengan kerugian. Dalam urusan dunia saja, kita tidak mau dirugikan oleh orang lain. Masa dalam urusan akhirat kita relakan diri kita rugi? Iyadan billah, na'udzubillah min dzalik. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa raghiba an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Rugilah orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, kemudian dia berpisah dari Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak pantas dia dikatakan sebagai seorang yang rugi ketika dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berada di bulan Ramadan? Sangat-sangat pantas. Kenapa? Karena begitu banyak amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan bulan Ramadan dengannya. Dan begitu mudahnya kita melakukan amal-amal tersebut. Puasa, banyak sekali kaum muslimin yang berpuasa. Suasana-suasana puasa lebih mudah. Salat tarawih, berjamaah di masjid. Kalau kita salat qiyamul lail di rumah, sendirian, kadang sangat sulit. Sulit. Diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan suasana ini. Tadarus, membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Suasana sangat mendukung. Sehingga hati kita terdorong untuk membaca Al-Quranul Karim. Kesempatan, kesempatan. Maka sangat pantas mereka-mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang tidak mau melakukan amal-amal ibadah tersebut. Sangatlah pantas dinyatakan sebagai orang yang merugi. Maka ibadullah, kalau kondisi kita seperti itu, segera bertaubat kepada Allah. Perbanyak istighfar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai kaum mukminin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau keadaan kita sebaliknya, kondisi kita pada hari-hari yang telah kita lewati, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang semangat untuk menjaga amal ibadah. Kalau seandainya kondisi kita seperti itu, salat malamnya dijaga, tarawihnya masya Allah dijaga, qiraatul Quran, tilawatul Qurannya dia jaga, walaupun mungkin belum sampai khatam, atau bahkan ada sebagian yang sudah khatam berkali-kali, sedekahnya masya Allah rajin memberikan makan kepada orang-orang yang sedang berbuka, yang sedang berpuasa, memberikan buka untuk mereka, dan seterusnya dari amal-amal kebaikan. Kalau seandainya amalan kita, kondisi kita adalah seperti ini, maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan tersebut. Tetapi ingat, ingat, jangan tertipu dengan apa yang telah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan tertipu dengan apa yang sudah kita lakukan. Jangan menganggap apa yang sudah kita lakukan itu sudah banyak. Jangan menganggap apa yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap diri kita hebat karena sudah menjalankan puasa. Qiyamul lail tidak pernah berhenti, artinya tidak pernah absen. Kemudian sedekah masya Allah banyak. Jangan tertipu dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Jangan tertipu. Dan jangan menyangka bahwa diri kita paling hebat, paling banyak amalannya. Semestinya kalau keadaan kita seperti ini, kita harusnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita bisa puasa, kita bisa tarawih, kita bisa membaca Al-Quranul Karim, kita bisa sedekah dan seterusnya dengan amal ibadah. Kita bisa meninggalkan kemaksiatan ini, dosa ini dan seterusnya. Semuanya itu karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enggak pantas bagi kita untuk membanggakan diri kita. Semestinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pertolongannya lah yang menjadikan kita mampu untuk menjalankan amal ibadah. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah tidak menolong kita, maka belum tentu kita mampu untuk puasa. Walaupun fisik kita kuat, walaupun tenaga kita masya Allah, walaupun kita sehat, kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya, enggak akan mampu untuk berpuasa. Orang yang kaya misalnya, yang memiliki harta berlebih, kelapangan rizki, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertolongan kepadanya, belum tentu dia mampu untuk bersedekah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan tertipu dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena kita khawatir, bisa jadi apa yang sudah kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita khawatir, bisa jadi puasa kita, bisa jadi sholat kita, bisa jadi sedekah kita, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin itu ketika dia beramal dengan amal soleh, dia akan memiliki rasa al-khawf, rasa khawatir. Amal soleh tetap dia lakukan. Tapi untuk menjaga supaya dia tidak terjatuh dalam sifat yang tercela, bangga diri, supaya tidak terjatuh, supaya tidak tertipu dengan amalannya, dia memiliki, menghadirkan dalam hatinya rasa takut kepada Allah, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, innalladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka yang memberikan apa yang telah memberi, apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, dengan hati yang penuh dengan rasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, mereka mengetahui bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka yang memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka merasa takut. Aisyah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, siapa mereka wahai Rasul? Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Apakah mereka yang dimaksud itu adalah orang yang mencuri? Orang yang mencuri, yang telah melakukan perbuatan mencuri, kalau dia masih memiliki keimanan, hatinya akan takut. Aduh, sudah melakukan perbuatan kemaksiatan. Apakah yang dimaksud itu adalah orang yang melakukan perbuatan zina? Apakah yang dimaksud itu adalah orang yang minum khamr? Yakni yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian hati mereka ada rasa takutnya. Karena sudah melakukan kemaksiatan, kemudian dia muncul rasa takutnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, bukan. Bukan. Yang dimaksud dalam ayat ini ialah mereka yang yusallun, yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Justru yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang menunaikan ibadah salat, orang-orang yang menunaikan ibadah sedekah, dan mereka khawatir apa yang telah mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini ada sifat terpuji. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan para hadirin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kondisi kita pada hari-hari sebelumnya itu melalaikan amal ibadah di bulan Ramadan, melewatkan Ramadan begitu saja dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kondisi kita di hari-hari sebelumnya itu adalah orang-orang yang bagus amal ibadahnya, ingat itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan amal perbuatan kita dan minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini yang kemudian dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan-bulan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, menerima ibadah salat kita, menerima amal ibadah sedekah kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimish shalah.